bihum bi ihsanin ila yaumil amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas wa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab As-Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abbasiyah hafizahallahu taala. Kita masih pada sifat yang ke-56 yaitu al-afaf, menjaga kehormatan dan melindungi dan membentengi kemaluan. Hadis selanjutnya hadis yang ke-225 dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada saat ada 3 orang memang kana qablakum, yang merupakan orang-orang sebelum kalian, yaitu Bani Israel, mereka berjalan. Ketika itu mereka kehujanan, tertimpa hujan. Lantas mereka berlindung ila gharin, ke satu gua. Fantabaqa alihim. Lantas tertutuplah gua tersebut dengan batu besar. Akhirnya yang satu berkata kepada yang lain, innahu wallahi demi Allah, ya haula wahai kawan-kawan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali ketulusan. Maka adalah masing-masing dari kalian berdoa dengan amal, dengan menyebutkan amal yang dia yakin kalau dia telah tulus dalam beramal, dalam melakukan amal tersebut. Maka orang yang pertama mengatakan, Allahumma ya Allah, sungguh engkau tahu aku memiliki ajirun, pegawai. Amilali, yang bekerja untuk kepentinganku. Ala farkin min auzin, dengan upah sekelompok, setumpuk beras. Fadhahaba, lantas dia pergi dan dia tinggalkan berasnya atau gabahnya, maka aku sengaja mengambil gabah tersebut lantas aku tanam. Fasara min amrihi, maka jadilah gara-gara menanam gabah tersebut, ani istaraitu minhu, aku bisa gunakan untuk membeli sapi. Lantas dia datang kepadaku dan meminta upahnya. Maka kukatakan kepadanya, silakan sengaja datangi sapi-sapi itu dan fasukha, silakan bawa. Maka dia berkata kepadaku, innamali indaka, ya hakku yang ada di tempatmu cuma setumpuk gabah. Maka ku tegaskan, silakan sengaja datangi sapi-sapi itu. Fa'innah, maka sapi itu asalnya adalah dari setumpuk gabah tadi. Akhirnya dia bawa semua sapi-sapi itu. Fa'inkunta ta'lamu, jika engkau tahu ya Allah, bahasanya aku melakukan hal itu semata-mata karena rasa takut kepadamu, maka fafarij anna, maka hilangkan kesusahan kami. Fansahat anhum as-sakhatu, maka batu besar yang menutupi itu insahat, bergeser. Dan zahir hadis menunjukkan kalau dia bergeser tanpa didorong. Kemudian orang kedua mengatakan, Allahumma ya Allah, sungguh engkau tahu bahasanya aku memiliki ayah dan ibu, yang keduanya adalah syaikhani kabirani tua renta. Aku mendatangi keduanya setiap malam dengan susu kambing milikku. Pada satu malam aku terlambat. Fajr itu, maka aku datang dalam keadaan keduanya telah terlelap tidur. Sedangkan istriku dan anak-anakku merengek-rengek menuju karena lapar. Namun aku tidak mau memberi minum susu kepada mereka sampai dua ayah ibuku minum terlebih dahulu. Namun aku juga tidak ingin membangunkan keduanya. Wakarihtu, dan aku pun tidak suka an ada'ahuma ya, untuk membiarkan keduanya fa yastakinna di syurbatiha ya, lewat itu kata-kata yastakinna di syurbatihima minuman keduanya. Falam azal maka aku terus menerus anta diru menunggu hatta tola al fajr sehingga terbitlah fajar. Fa in kunta maka jika engkau tahu ya Allah bahasanya aku lakukan hal itu karena rasa takut kepadamu, fa farij maka hilangkanlah dari kami kesusahan kami ini, fansahat maka bergeserlah anhum dari tiga orang ini as-sakhatu batu besar. Hatta nadau ila samai sehingga mereka bisa melihat langit. Faqala al-akhar, kemudian orang yang ketiga mengatakan, Allahumma ya Allah, sungguh ya, engkau tahu bahasanya kana li ibnatu amin, saya punya saudara sepupu, anak paman yang min ahbina si ilaiya, termasuk ya, orang yang paling aku cintai. Wa ani dan sunya aku awat tuha, aku menggodanya an-nafsiha untuk meminta tubuhnya itu berzina, fa'abat namun dia menolak. Fa'abat maka dia menolak ila kecuali jika aku memberikan kepadanya uang 100 dinar. Fa'tolab Tuhan maka aku cari duit 100 dinar hatta qadartu sehingga aku mampu mendapatkan 100 dinar. Maka aku bawa 100 dinar, maka aku menemuinya biha dengan membawa 100 dinar. Fa'dafa'tuha ilaiha, kemudian kuserahkan 100 dinar kepadanya. Fa'amkanatni min nafsiha, maka dia pun mempersilahkan aku untuk menikmati tubuhnya. Ya, dan tentu 100 dinar adalah nilai yang ya, sangat mahal. Karena 1 dinar adalah kurang lebih 4,25 gram. Ini. Maka 100 dinar berarti ada 400 gram sekian. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, tatkala aku duduk di antara dua kakinya. Maka dia mengatakan, ittaqillaha, bertakwalah engkau, takutlah kepada Allah. Jala engkau rusak al-khatam, cincin, yaitu maksudnya adalah keperawanan. Ila bihaqihi, kecuali dengan haknya. Maka aku lantas hilang syahwatku. Dan karena disebut nama Allah, menunjukkan betapa besarnya rasa takut dia kepada Allah, maka aku berdiri dan ku tinggalkan 100 dinar itu. Maka jika engkau tahu ya Allah, bahasanya aku melakukan hal itu min khasyatika, karena rasa takut kepadamu, maka hilangkanlah dari kami kesusahan kami ini, maka Allah hilangkan kesusahan dari ketiganya. Fakhawaju, lantas mereka bisa keluar meninggalkan gua tersebut. Mutafakun alaihi. Fastakinna itu istakanna artinya tunduk. Ya, maka tentu dalam hadis ini sisi pelajarannya atau kaitannya dengan judul bab adalah kisah awal yang ketiga, yaitu menjaga kemaluan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan zina, tidak jadi berzina karena rasa takut kepada Allah. Dan hadis ini dalil bahasanya meninggalkan yang haram karena rasa takut kepada Allah adalah ibadah dan amal saleh. Dan hadis ini dalil bahasanya berbakti kepada orang tua, amanah, dan menjaga kemaluan adalah sebab hilangnya kesusahan dan derita. Nah, kemudian hadis ke-226, masih hadis yang sama. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru al-raqima, menyebutkan tentang al-raqim yang ada di surat Kahfi. Faqal, lantas Nabi mengatakan, inna salasatan, ada tiga orang, mereka berada dalam gua, lantas jatuhlah dari arah gunung, alal babil kahfi, jatuhlah yaitu batu besar menutup pintu gua. Fa'usida alaihim, maka tertutuplah pintu gua alaihim, sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka salah satu mengatakan, tadzakaru ayyukum amila hasanata, berembuklah siapakah di antara kalian yang melakukan amal kebajikan, semoga Allah Azza wa Jal menyayangi, dengan kasih sayangnya menyayangi kita. Maka ada seorang orang pertama di antara mereka mengatakan, sungguh aku telah yakin melakukan satu kebaikan. Aku melakukan hasanatan, satu kebaikan, marotan sekali. Aku punya banyak pekerja, ya'maluna, yang mereka bekerja. Maka datang kepadaku para pekerja, fastajartu kulla rajulin minhum, kupekerjakan masing-masing mereka dengan upah yang jelas. Fajani, datang padaku rajulun, seseorang, pada satu hari di pertengahan siang, lantas aku pekerjakan dia dengan upah separuh upah kawan-kawannya, karena dia datangnya siang, kerjanya siang sampai sore, kawan-kawannya dari pagi sampai sore. Maka dia bekerja di sisa siang tersebut sebagaimana, sedangkan kullu rajulin, setiap orang dari mereka bekerja di seluruh siang. Fara'aitu alayya fi zimam, maka aku berpandangan alayya, menjadi kewajibanku, fizimam, kendali, supaya aku tidak mengurangi dia, mimma stajartu bi ashabahu, dari upah yang kuberikan pada kawan-kawannya, karena dia demikian sungguh-sungguh dalam kerjanya. Maka beliau bertekad, orang yang kerja cuma setengah hari ini, upahnya tetap upah sehari, karena dia jor-joran dalam kerja. Maka ada yang protes, apakah engkau berikan pada orang ini semisal upah yang kau berikan kepada aku, padahal dia tidaklah kerja kecuali separuh siang. Maka ku katakan, ku jawab, wahai hamba Allah, aku tidaklah mengurangi sedikit pun dari perjanjian bersamamu, karena ini duit adalah duitku, Aku atur duit ini sebagaimana yang aku kehendaki. Akhirnya orang tersebut marah, yang protes tadi marah, wadahab, dan dia pergi dan dia tinggalkan upahnya, tidak dia ambil. Kal yang tadi upahnya, kalau di hadis sebelumnya tadi cuma setumpuk gabah. Kal fawadatu, lantas aku letakkan haknya, upahnya, di samping rumah selama beberapa waktu lamanya. Masya Allah, terjemah bebasnya, selama beberapa waktu lamanya. Kemudian lewatlah di dekatku setelah itu beberapa sapi, maka aku beli dengan upah tadi fasilatan minal bakari, satu anak sapi. Fabalawat, akhirnya sapi itu berkembang biak sehingga sampailah jumlahnya masya Allah banyak sekali. Terjemah bebasnya banyak sekali. Maka lewat pada diriku setelah beberapa waktu lamanya, aku melewati syekhan da'ifan la'arifuhu. Ada orang tua renta yang aku tidak mengenalnya. Obat ini sampai puluhan tahun sampai orangnya tua. Baru kemudian diminta haknya. Dia orang tua itu mengatakan, innali indaka haqqan, saya punya hak yang ada di tempatmu. Fadzakaronihi, lantas dia ingatkan aku dengan haknya sampai aku mengenalinya. Di sudah puluhan tahun baru diambil. Lantas aku katakan, iya ka abri, ya engkau lah yang aku cari, ini hakmu. Kemudian aku tawarkan kepadanya, kau nampakkan kepadanya, kau tawarkan kepadanya semuanya. Orang tua tersebut mengatakan, wahai hamba Allah, jangan ecek aku. Ilam tasaddaqa alayya, jika engkau tidak mau bersedekah kepadaku, berikan saja hak aku. Yang mempekerjakan mengatakan, wallahi demi Allah, aku tidak mengejekmu. Ini semua adalah hakmu. Mali min hasyai'un, sedikit pun bukanlah hakku. Maka kau serahkan sapi yang jumlahnya banyak tadi kepadanya semuanya. Ya Allah, jika engkau mengetahui hal itu, jika aku melakukan ingkuntu, sungguh aku melakukan, sungguh aku fa'altu melakukan hal itu karena wajahmu, maka hilangkanlah kesusahan dari kami. Maka terbelahlah gunung, atau mungkin batu dari gunung, sehingga mereka bisa melihat dan melihat. Oh, yang kedua mengatakan, qad amiltu hasanatan marratan, sekali aku punya pernah melakukan kebaikan. Kana li fadlun, saya punya kelebihan yaitu kekayaan. Lantas masyarakat ketika itu tertimpa syiddaton, kesusahan atau paceklik. Maka datanglah kepadaku seorang perempuan yang meminta bantuan kepadaku. Maka aku katakan, wallahi demi Allah, mahuwa, tidak ada bantuan duna namsika, tanpa badanmu, tanpa zina. Fa'abat alaiya fadahabat, maka dia tidak mau, lantas dia pergi. Semalam jahat, kemudian dia kembali. Fadakawatni, kemudian dia mengingatkan aku dengan nama Allah. Mintanya dengan nama Allah. Ya, terus minta dengan nama Allah, aku enggan. Kukatakan, la, tidak, wallahi demi Allah, mahwaduna nafsiki, aku tidak mau tanpa kompensasi dirimu. Maka dia enggan dan dia pergi. Lantas dia ceritakan ini kepada suaminya. Akhirnya suaminya karena kesusahan hidup berkata kepada istrinya, berikan kepadanya dirimu dan cukupi anak-anakmu. Faraja'at ilayya, dia kembali datang pada aku. Kemudian dia bersumpah di hadapanku dengan menyebut nama Allah, minta tolong dibantu, aku tetap enggan. Dan kukatakan, wallahi demi Allah, ma huwa duna nafsiki. Aku tidak mau memberikan bantuan tanpa engkau serahkan dirimu. Falamma ra'at dzalika, maka tatkala dia melihat, tidak ada pilihan lain. Dia serahkan kepadaku nafsaha dirinya. Falamma kasyaftuha, maka setelah aku membukanya, menelanjanginya, wahamam tubiha, kemudian aku berkeinginan dengannya, irta'adat min tahti, maka dia gemetaran. Maka perempuan tersebut badannya gemetaran, yang dia posisinya min tahti, sudah ada di bawahku. Kukatakan kepadanya, masya'nuki, kenapa engkau gemetaran? Perempuan itu mengatakan, inilah mahadu syahidnya, akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah Rabb semesta alam, sampai gemetar. Maka aku katakan kepadanya, khiftih, engkau takut kepada Allah dalam keadaan dirimu susah, dan aku tidak takut kepadanya dalam keadaan aku lapang. Fatawaktuha, maka ku tinggalkan dia dan ku berikan kepadanya mayahiku alaiya, apa yang menjadi keharusanku, bima kasyaftuha, karena aku telah menelanjanginya. Maka sebagai upah, sebagai kompensasi, karena aku telah menelanjanginya. Allahumma ya Allah, jika aku lakukan hal itu karena wajahmu, maka hilangkanlah kesusahan itu dari kami. Maka terbelahlah batu. Hatta arfu, sehingga mereka mengenal, dan tabayyana lahum, jelas pada mereka. Artinya sinar yang masuk banyak. Orang yang ketiga mengatakan, aku melakukan, sekali melakukan amal kebaikan. Aku punya ayah dan ibu, syekhani kabirani, yang sudah tua renta. Aku punya banyak kambing, dan akulah yang memberi makan bapak dan ibuku dan memberi minum kepada keduanya. Kemudian aku kembali ke kambing-kambingku. Qala fa asabani yauman, maka pada satu hari aku tertimpa ghaithun, hujan. Gara-gara hujan ini maka aku tertahan, tidak bisa pulang. Falam abrah, maka aku terus menerus menunggu, sehingga amsa itu, sehingga aku kemalaman. Maka aku datangi keluargaku dan aku ambil wadah untuk memerah susu, lantas aku memerah susu. Waghanami, dan kambing-kambingku berdiri, kuperah. Lantas aku pergi menemui dua ayah dan ibuku, dan kujumpai keduanya telah tertidur. Berat bagiku untuk harus membangunkan keduanya. Namun wasaqa alayya, namun juga sulit bagiku untuk membiarkan kambing-kambingku. Maka aku terus menerus duduk dalam keadaan wadah perahan susu ada di tanganku, sehingga keduanya bangun di waktu pagi, lantas ku minumkan kepada keduanya. Allahumma ya Allah, jika aku melakukan hal itu karena wajahmu, maka hilangkanlah kesusahan dari kami. Nu'man mengatakan, kalau tidak salah aku mendengar hal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, Rasul mengatakan, al-jabalu taqun. Taqu jabalin, artinya yang menonjol, bagian dari gunung yang menonjol. At makna asal tok itu cekungan. Mihrab itu disebut tokun. Mihrab di masjid disebut tokun. Al-Jabalu gunung itu tokun. Mungkin cekung atau yaitu gua. Gunung tersebut bergua. Fafarajallah anhum. Maka Allah hilangkan kesusahan dari mereka. Fakhrajul lantas mereka bisa keluar. Hadza hadisun sahihun. Ini hadis sahih diriatkan oleh Imam Ahmad. Asy Mukbil mengatakan wa hadza hadisun sahihun, ini hadis derajatnya sahih. Maka tentu ada beberapa perbedaan antara sedikit perbedaan antara hadis yang kedua dengan hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama, kesannya wanita tersebut itu masih perawan. Kalau hadis yang kedua, si wanita ini sudah punya anak. Punya istri, punya suami, punya anak. Nah, kemudian dari Aisyah radhiallahu anha, beliau mengatakan, Fatimah binti Utbah binti Rabi'ah datang berbaiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ambil baiat darinya dengan Nabi bacakan ayat ala yusyrikna billahi syai'a wa la yasqina wa la yasnina. Janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, jangan mencuri, jangan berzina. Qalat, maka Fatimah binti Utbah meletakkan tangannya di kepalanya karena malu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keheranan dengan apa yang beliau lihat dari Fatimah. Maka Aisyah mengatakan, wahai wanita, yaitu Fatimah, ikrarkanlah apa yang Nabi minta. Maka demi Allah, tidaklah Rasul membaiat kami kecuali ala hada untuk melakukan hal-hal di atas. Maka dia Fatimah kemudian mengatakan, fana'am idan. Jika demikian maka tidak mengapa, maka bayyaha bil ayati, maka Nabi membaiatnya dengan sekedar membacakan ayat. Hadza hadisan sahih, ini hadis sahih. Maka disebut kata-kata zina, dia malu sehingga tidak melakukan yang semestinya dilakukan. Hal ini karena di masa jahiliyah tidak ada wanita merdeka yang berzina. Zina itu dilakukan oleh wanita-wanita budak. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang perempuan salat 5 waktu puasa di bulan Ramadan dan dia bentengi kemaluannya, dia taat pada suaminya, maka dia pasti akan masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Derajat hadisnya hasan li ghairihi, diriatkan oleh Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang budak perempuan melakukan zina dan terbukti jelas zinanya, maka cambuklah dia. Maka hukuman had untuk budak yang berzina itu di tangan tuannya. Di tangan tuannya, tidak perlu sampai ke pengadilan. Cukup tuannya. Maka cambuk dia, namun jangan mencelanya. Kemudian jika dia berzina yang kedua kalinya, maka cambuk, jangan mencelanya. Jika dia berzina untuk ketiga kalinya, maka jual saja. Meskipun harganya murah, cuma dapat tambang terbuat dari bulu hewan. Diatkan oleh muttafaqan alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan kalau budak perempuan berzina, maka eksekutor hukuman adalah tuannya. Kemudian di sini kita jumpai bahasanya hukuman untuk orang yang berbuat salah sekedar hukuman, tidak boleh ditambahi yang lainnya yang bukan hukuman yang menjadi haknya. Misalnya diumpat, dicaci maki, maka jambo budak tentu setengah, berarti 50 ya sudah. Ini jambo 50 ya, dan tidak perlu diungkit-ungkit, dicela-cela maksiat yang dia lakukan. Ya, maka demikian juga hukuman-hukuman yang lain. Misalnya potong tangan untuk pencuri, ya sekedar potong tangan. Enggak kemudian plus diomel-omeli. Dasar kurang aja. Nah, enggak boleh. Cuma sekedar, karena hukumannya cuma hukuman potong tangan. Tidak kemudian hukuman potong tangan plus celaan. Enggak ada. Dan dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid radhiallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang budak perempuan jika berzina dan dia belum menikah. Maka Nabi katakan jika dia berzina, cambuk dia. Jika dia berzina yang kedua, cambuk dia. Kemudian jika dia berzina yang ketiga kalinya, cambuk dia, kemudian jual saja. Meskipun dapatnya cuma dhofirin. Dhofir mana aslinya adalah kepang. Maka tadi sama dengan derajat sebelumnya, tali terbuat dari bulu. Ibnu Syihab mengatakan saya tidak tahu, jual saja itu setelah ngomong yang kali ketiga atau yang keempat, muttafaqun alaihi. Kemudian tentang kera yang berzina dari Amr ibn Maimun radhiyallahu anhu, di masa cilik aku pernah melihat ini satu kera yang dikumuni oleh kera-kera yang lain. Dia kera ini berzina, lantas kera-kera yang lain merajamnya, melemparnya dengan batu. Dan kata Amr bin Maimun, dan aku ikut melempar batu bersama kera-kera tersebut. Dikatakan oleh Al-Bukhari. Maka dunia kera mencela zina dan menilainya sebagai satu bentuk kejahatan. Dan dari Amr bin Husain radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan dari suku Juhainah datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia hamil karena berzina, hubla hamil. Lantas perempuan ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku telah tertimpa hukuman had, tegakkanlah padaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, bapaknya, dan mengatakan, ya perlakukanlah dengan baik anakmu ini, jika dia telah melahirkan, fa'tini biha, bawa dia kepadaku. Maka sang wali pun melakukan apa yang Nabi perintahkan. Setelah itu, setelah lahiran, maka Nabi perintahkan perempuan tersebut, maka diikatkan pada badannya pakaian-pakaiannya. Ini supaya ketika dirajam itu tidak banyak aurat yang tersingkap. Maka pakaian itu dibuat melekat di badan. Suma amara biha farujimat, lantas Nabi perintahkan agar dia dirajam. Kemudian Nabi mensolatinya. Maka Umar bin Khattab berkata pada Nabi, engkau mensolati wanita ini? Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, waqad zina, dan sungguh dia berzina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh dia telah taubat dengan satu taubat yang seandainya dibagikan di antara 70 orang penduduk Madinah, tentu taubatnya sudah mencukupi semua mereka untuk dapat ampunan. Apakah engkau jumpai satu taubat yang lebih utama daripada seorang itu merelakan nyawanya karena Allah Ta'ala? Jadikanlah Muslim. Kemudian dari Abdullah ibn Buraidah, dari ayahnya Buraidah ibn Musayyib, bahasanya Ma'is ibn Malik al-Aslami datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah zalim terhadap diriku sendiri. Aku telah berzina. dan aku ingin supaya engkau sucikan aku. Maka Nabi menolak permintaannya. Maka esok harinya datang lagi dan dia katakan, wahai Rasulullah, sudah aku telah berzina. Nabi tolak. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan pada kaumnya dan bertanya, apakah kalian mengetahui ada error pada akal orang ini? Itu Ma'is. Apakah ada sesuatu yang kau salahkan? Kau ingkari darinya. Maka para tetangganya mengatakan, kami tidaklah mengetahui kecuali dia adalah orang yang lengkap akalnya. Dan di antara orang-orang soleh di tengah-tengah kami, fi manar. Perhatikan. Dan Ma'is ini, min solehina fi manar. Dianggap orang soleh menurut tetangga-tetangganya. Padahal dia berbuat zina. Para tetangganya mengatakan, dia ini, sebatas yang kami ketahui, di kampung ini, dia terkenal sebagai orang soleh. Maka ini menunjukkan bahasanya penilaian ini masyarakat itu orang soleh belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Kemudian dia datang di kali yang ketiga. Ini Nabi tolak, lantas Nabi kirim utusan kepada masyarakatnya. Lantas bertanya tentang kondisi Ma'is. Mereka kabarkan dia tidak mengapa, sehat-sehat saja. Dan akalnya juga sehat-sehat saja. Akhirnya di kali yang keempat, Nabi buat galian untuk Ma'is satu galian. Kemudian Nabi perintahkan supaya dirajam. Demikian juga datang seorang perempuan Khamidiyah dan mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina. Sucikanlah aku. Namun Nabi menolaknya, tidak menerima pelaporannya. Esok harinya dia mengatakan, Rasulullah, kenapa engkau tolak aku, laporanku? Mungkin engkau mau menolakku sebagaimana engkau menolak Ma'is. Demi Allah, aku hamil. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, imalah jika tidak, pergilah sampai engkau melahirkan. Tatkala dia melahirkan, perempuan itu datang dengan bawa anak kecil di hirqatin, potongan-potongan kain. Kemudian dia mengatakan, ini anaknya telah aku lahirkan. Maka Nabi katakan, pergilah, susui dia sampai dia, sampai engkau menyapihnya. Setelah dia menyapihnya, perempuan ini datang dengan anak itu dan di tangannya ada potongan roti. Kemudian dia mengatakan, ini anaknya wahai Nabi Allah, aku telah sapih dia. Waqat akala ta'ama, dia sudah pintar makan. Maka Nabi serahkan si bayi itu kepada salah satu dari kaum muslimin. Lantas Nabi perintahkan agar mengeksekusi perempuan Khamidiyah. Maka dibuatlah galian sampai setinggi dada. Lantas Nabi perintahkan orang-orang untuk merajamnya. Maka datanglah Khalid bin Walid dengan satu batu dilemparkan ke kepala perempuan itu. Terpacitlah darah ke wajahnya Khalid. Muncarlah darah mengenai wajahnya Khalid. Lantas Khalid mencelanya, mencacinya. Nabi SAW mendengar Khalid mencaci perempuan itu. Dan Nabi menegur Khalid. Nabi katakan, mahlan sabar wa Khalid. Demi Allah Zat yang jiwa kau ada di tangannya. Sungguh dia telah tobat dengan betul-betul tobat. Yang seandainya Saibu Maksin pelaku pemungut pajak itu bertobat, dengan tobat seperti perempuan orang ini, saya akan diampuni. Dan Nabi perintahkan supaya dia disolatkan dan dimakamkan, dihadkan oleh muslim. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, tujuh orang yang akan Allah beri naungan di hari naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat nanti. Yang dimaksudkan adalah seorang pemimpin yang adil. Kemudian seorang anak muda yang tumbuh besar isinya dalam kegiatan ibadah pada Rabb-nya. Dan seorang yang hatinya bergantung di masjid, ketika menjelaskan kalimatnya ada penjelasan menarik yang masih saya ingat. Penjelasan saya Abu Ishaq Al-Huwa ini beliau katakan, maka orang ini meninggalkan masjid dengan seakan-akan tanpa hati, karena hatinya tertinggal di masjid. Ada dua orang yang dekat karena Allah, kumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Yang jadi mahadusyahid adalah dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang punya kedudukan dan kecantikan. Lantas dia menolak, saya takut pada Allah. Kemudian seorang bersedekah dan dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, dan seorang yang mengingat Allah di tempat yang sepi, lantas berdinanglah air matanya. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan memanggil anak laki-lakinya yang anak laki-lakinya ada di musolanya. Perempuan itu mengatakan, wahai Juraid, maka Juraid al-ibadah yang kurang berilmu, dia mengatakan, ya Allah, aku pilih ibuku ataukah sholatku. Padahal sholatnya adalah sholat sunnah, seharusnya dia batalkan. Kemudian Salim mengatakan, wahai Juraid. Kemudian Juraid mengatakan, ya Allah, ibuku ataukah sholatku. Kemudian yang ketiga, wahai Juraid. Juraid mengatakan, ya Allah, ibuku ataukah sholatku. Akhirnya ibunya jengkel mendoakan kejelekan doanya, ya Allah, janganlah kau matikan Juraid sampai dia melihat wajah pelacur. Maka di sini dalil bahasanya melihat wajah pelacur itu bencana dan musibah, bukan satu kebaikan. Maka di antara musibah yang tertimpa orang soleh adalah melihat wajah pelacur. Dan adalah takwi berteduh pada musola tersebut. Seorang perempuan pengembala kambing lantas dia melahirkan. Ditanyakan kepadanya, miman hadha, ini anaknya siapa? Maka si perempuan yang mengatakan anaknya Juraid, maka juga turun dari musolanya. Maka Juraid mengatakan, aina hadihi, di mana perempuan itu yang beranggapan mengklaim bahwasanya anaknya adalah karenaku. Maka Juraid kemudian menanyai si janin, ya babus, man abuka, siapa sebenarnya ayahmu? Babus artinya asobi aradi, anak yang masih menyusu. Wahai anak, siapakah ayahmu? Dia mengatakan seorang laki-laki pengembala kambing, bukan Juraid. Ya, demikian yang kita baca hadis-hadis yang menunjukkan tentang menjaga kehormatan dari zina dan semisal itu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ud'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.